Malam ini temanya kuliner. Dan kemarin istri saya nanya, "Eh, besok temanya apa?" "Kuliner, sayang." "Oh, bahas ini aja. Kue cubit kalau nyubit pakai kuku apa tidak?" "Ya, saya tahu sih kau yang ngasih makan saya. Tapi kau enggak usah ngasih cerita kocak. Ini suci lapan, sayang." "Ya terserah sih mau dibawain atau mau tidur di luar." "Astagfirullah." "Jadi kue cubit itu ya, teman-teman." "Janganlah." "Menurut saya, pembawa acara kuliner itu keren. Karena dia itu pemakan segala. Apa aja dimakan dan selalu bilang enak. Walaupun mungkin ada yang dia tidak suka tapi tetap semangat. Misalkan, halo pemirsa, kali ini kita makan nasi bebek. Nah, ini bebeknya nih. Bebeknya masih hidup, bang. Bang, potong dulu, bang. Pek. Kita itu tidak pernah lihat dia bilang tidak enak. Tidak pernah. Misalkan, halo pemirsa, kali ini kita makan soto ayam Pak Lontong. Kita coba kuahnya ya. Apa ini? Ini soto Pak Lontong atau pipis Pak Lontong ini? Kita coba ayamnya pemirsa. Fix, jangan kesini pemirsa. Aduh, tidak enak, kalau mau kesini mikir. Tidak pernah begitu. Dan mereka itu ekspresif, ya kan? Karena biar orang enak, nontonnya enak begitu. Jadi harus ekspresif. Kayak Lolita, tahu kan? Yang rambutnya pendek. Widih, itu makan sambal ekspresif sekali. Iya. Iya. Makan sambal. Orang nontonnya juga ngiler. Dia yang kepedesan, saya yang garuk kepala ini. Tapi memang harus ekspresif begitu. Karena kalau mukanya datar, lemes, tidak cocok. Kayak Vianita, tidak cocok. Dikasih makan kan, nih makan. Makan nasi. Kerikil. Tidak cocok gitu. Mau makan sambal juga yang pedas bagaimanapun ekspresinya tetap sama. Makan pedas. Pedas. La la la la. Orang nontonnya juga bukan ngiler, iba. Ini orang lemas sekali, kebanyakan makan kangkung kayaknya nih. Jadi close mic aja, close mic. Iya. Dan kuliner yang paling terkenal di Makassar yaitu ini. Enggak. Iya, es kepal. Bukan. Coto. Coto Makassar ini saking terkenalnya, teman saya orang Jakarta, taunya makanan Makassar cuma coto. Iya, Rif, kau enak, orang Makassar tiap hari makan coto dong. Ya, maksud saya orang Makassar tidak tiap hari juga makan coto. Karena itu isinya daging, kolesterol semua. Kalau semua orang Makassar tiap hari makan coto, satu Makassar stroke. Tapi ada warung coto di Makassar terkenal unik. Unik sekali. Daftar menunya itu pakai singkatan. Coto janda, jantung daging. Janda hot, jantung daging hati otak. Iya, janda baru. Nah ini suaminya baru meninggal. Kebanyakan makan coto. Iya. Oke lah gitu kalau misalkan langganannya sudah tahu. Tapi kalau misalkan ada orang dengar, orang lain dengar, takutnya salah paham begitu. Iya kan? Misalkan ada yang WhatsApp, ibunya, istrinya kan. Malam-malam gini, janda hot enak nih. Weh, dibaca sama istrinya. Istrinya senyum, tapi pegang parang. Oh, jadi selama ini saya kurang hot, ha? Apa kurang janda? Ha? Sini kok saya mau jadi janda ini. Terima kasih, saya berat, ha? Pak De Indro, silakan Pak De. Aduh, bukan main ya. Aku nulisnya cuma dua ini aja nih. Lengkap sudah. Dari itu tadi lengkap banget ya. Teori, kita berasa bahwa semua teori ada masuk di situ. Ya. Ada act out yang bagus, ada impersonate. Ya nggak bagus-bagus amat sih personetnya, tapi kamu masukkan di situ ada rule of three tadi di situ lengkap banget. Aku merasa lengkap banget. Callback mungkin yang nggak ada aja ya. Tapi gini, tanpa kita minta, tanpa kita ini kamu sudah mempertunjukkan gitu. Kamu kayak udah akrobat tuh. Nih, gua kasih lihat lo kayak gitu. Dan rapih banget menurut aku. Kompor gas. Kompor gas. Kompor gas. Luar biasa Pak De. Terima kasih Pak De. Calon Tong silakan. Ya Arif, lihat ya, saya juga gak sempat nulis apa-apa nih, lihat nih. Kenapa? Dari tadi gak nulis kan, dari pertama komik pertama. Oh. Jangan kan itu dari season lalu cuma tanda tangan doang. Itu kertas di tanda tangan doang. Aduh. Saya gak sempat nulis, gak sempat nulis ya. Anda memulai dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Anda setting itu sedemikian rupa sehingga. Dan di mengakhiri juga sangat rapi dan sangat luar biasa juga. Dari awal dan sampai akhir itu pas. Pas dan itu sangat Anda perhitungkan. Itu menunjukkan bahwa ada kualitas di situ. Dan mudah-mudahan bisa semakin meningkat. Amin. Very, very good job. Terima kasih calon. Sekarang saya ini ada di penjual gorengan. Halo Mbak. Halo Kak. Iya. Ini Mbak, saya mau tanya ini. Mbak kan penjual gorengan. Itu waktu tahu Mbak itu jago menggoreng, itu skill menggorengnya itu sejak kapan Mbak? Ya ngeliat mau masak. Oh, berarti mamanya jago masak? Iya, mau masak. Pertama kali liatnya itu goreng bakwan juga atau apa? Biasa, goreng-gorengan biasa, tahu, tempe. Oh, nah ini pemirsa, itu saja mungkin. Jadi kalau teman-teman punya skill menggoreng, lihat mamanya dulu apakah jago menggoreng apa tidak. Oke. Halo teman-teman, saya Arif Brata. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube Stand Up Kompas TV. Let's make love.